Mitra bisnis, selain energi nuklir yang akhir-akhir ini marak dibicarakan, sebenarnya masih banyak energi yang mampu dikembangkan oleh negara kita. Namun, sampai saat ini belum dapat tereksplorasi dengan baik. Untuk membicarakan masalah itu, saat ini saya telah tersambung dengan ekonom UI, Khatib Basri. Mas Khatib, menurut Anda, mengapa negara kita tidak melakukan pengembangan energi itu? Salah satu persoalan di dalam geothermal itu adalah investasi awalnya mahal. Ya, jadi ini sebetulnya bukan berarti nggak bisa, ini soal skimnya aja, skemanya. Kalau skemanya itu dibuat memungkinkan orang untuk melakukan investasi di situ, saya kira mungkin. Dan Indonesia harus ke arah geothermal. Ya, saya bisa katakan bahwa negara yang punya vulkanik gunung api, itu datang dengan satu paket letusan gunung api, gempa, dan juga punya geothermal. Kita jadi jangan sampai kita hanya dapat bencananya aja. Jadi geothermal adalah satu dari sekian banyak energi yang berpotensi untuk kita kembangkan ya, Mas? Sangat. Menurut saya, kita punya banyak energi yang bisa sebetulnya dilakukan. Mulai dari geothermal itu yang paling kelihatan. Dulu sebetulnya kita juga punya coba dengan biofuel. Tetapi kan persoalan kita coba lakuin. Kemudian menurut saya, itu kita nggak serius gitu. Anda gimana mau pergi kepada alternatif energi biofuel kalau harga minyaknya nggak ada naikin? Ya, kalau harga minyaknya murah, siapa orang yang mau pindah kepada alternatif energi gitu? Akibatnya kebijakan energinya ya tetap fokus di BBM aja. Kan kalau Anda mau pindah, mesti harganya berubah dong. Nah, kalau kebijakan energinya nggak mendukung itu ya nggak bisa gitu. Dan lagi-lagi, kita harus membutuhkan investor untuk menciptakan pengembangan energi ya, Mas? Tuh, sebetulnya minatnya besar sekali gitu ya, Indonesia. Dan orang tahu bahwa energi ke depan itu adalah satu hal yang mau nggak mau Anda mesti lakukan dan Indonesia punya potensi. Yang jadi masalah itu adalah banyak sekali hambatan yang kita belum bisa selesain gitu. Jadi sebetulnya berpulang pada PR kita, infrastruktur dan macam-macam. Demikian Khatib Basri, saya Wina Santoso.